tidak mencabut baiat dari penguasa muslimnya yang sah. Apa saja yang dia temui dari kedzaliman penguasanya, maka barakallahu fikum, hendaknya dia bersabar. Tetap bersabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sebagai rakyat, agar persatuan kaum muslimin masih terjaga, bentuk kesabarannya adalah ketika penguasa melakukan kesalahan, maka dinasehati. Bukan dengan cara barakallahu fikum disebutkan aib-aibnya, diumbar aibnya, digugat dengan terang-terangan alaniyah. Maka prinsip Islam yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam kepada para sahabatnya, yang para ulama berlomba-lomba menyampaikan, menulis hadis ini pada kitab-kitab mereka, diantaranya adalah kitab Riyadhus Shalihin dan juga kitab-kitab yang lainnya terkait dengan akidah, prinsip-prinsip ahlu sunnah. Para ulama berlomba-lomba agar hal ini tersampaikan kepada umat, agar al-ijtima' atau tamamul ijtima', sempurnanya persatuan kaum muslimin itu tercapai. Maka dengan sabar, dan yang namanya barakallahu fikum, bentuk kesabaran dalam menasihati penguasa adalah barakallahu fikum, menasihatinya dengan sirron, sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma bayanuhu qadran, dan adapun penjelasan secara nyata, yakni penjelasan barakallahu fikum terkait dengan persatuan kaum muslimin ini didapat apabila mereka mendengar dan taat kepada penguasanya. Fa innahu la yakhfa halul ummatil islamiyah hina kanat mumtasikah bidiniha mujtami'atan alaih ma'zamatan liwullati umuriha munqajatan lahum bil ma'ruf kanat laha siyadatu wadzuhur fil ard. Maka tidak samar lagi keadaan umat Islam tatkala mereka berpegang teguh dengan agamanya, mereka berkumpul di atas agamanya, mereka memuliakan penguasanya, dan mereka taat kepada penguasanya dalam hal yang ma'ruf, hanya dengan hal yang ma'ruf. Apabila barakallahu fikum penguasa kita memerintahkan kita pada perkara yang ma'ruf, maka kita taat. Apabila memerintahkan kepada kita perkara yang mungkar, tidak kita taat. Walaupun secara undang-undang yang ada demonstrasi ini boleh dan diakui, maka dikarenakan dalam Islam tidak ada dan tidak boleh, maka dalam hal ini kita tidak kemudian barakallahu fikum menjalankannya. Sebagaimana di banyak negeri kaum muslimin yang namanya musik itu boleh dan itu merupakan seni dan budaya, bukan berarti dengan bolehnya seperti itu kita melakukan dan menjadi dalih bolehnya musik, dikarenakan barakallahu fikum negara itu membolehkan. Maka kita barakallahu fikum mentaati penguasa hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk barakallahu fikum dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kata beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, tidak samar lagi keadaan umat saat mereka itu berpegang teguh dengan agamanya, berkumpul di atas agamanya, memuliakan penguasanya, taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, maka bagi mereka umat Islam asyadah, kesejahteraan, wadzuhur fil ardi, kemenangan di muka bumi, kalau taat pada penguasanya. Dan ini wakil nyata barakafikum, ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dulu kisahnya barakafikum Raja Tolut yang terpilih dan terbaik di antara pemuda-pemuda Bani Israil tatkala itu, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Tatkala berangkat Raja Tolut rahimahullah untuk melawan Raja Jalut yang zalim, yang kafir, Bani Israil banyak yang berangkat. Ternyata di tengah-tengah barakafikum ujian sudah mulai nampak di mata-mata mereka. Pasukan Jalut yang kafir itu barakafikum jauh lebih besar, maka mereka pun takut. Mereka takut, lari barakafikum. Maka dengan keimanan yang sempurna, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang raja yang mulia ini barakafikum mengatakan wakam, barakafikum sebutkan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah wallahu ma'as sabirin, sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kam min fi'atin, betapa banyak fi'atin qalilah, kelompok yang kecil, ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah, yang bisa menghancurkan, mengalahkan pasukan yang lebih besar. Wallahu ma'as sabirin, dan itu dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa qatala Dawudu Jalut, akhirnya barakafikum diantara pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka pasukan Talut, Allah Subhanahu wa taala hadirkan seorang pemuda yang masih belia, yang beliau bernama Daud alaihissalam, yang berperang di bawah kepemimpinan raja yang alim, yang soleh, Raja Tolut, yang membunuh Jalut. Nabi Daud tersebut membunuh Jalut barakallahu, dan ini diabadikan. Orang-orang yang taat kepada Raja Tolut ketika itu barakafikum, di antara hikmahnya adalah Allah berikan kemenangan, kesejahteraan setelahnya. Dan barakafikum Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian sebagai bentuk kelanjutannya adalah anak beliau. Siapa anaknya Nabi Daud? Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kerajaan yang bisa menguasai barakafikum, ya, apa yang Allah inginkan, menguasai bangsa jin, menguasai kebanyakan manusia, menguasai hewan-hewan yang ada. Allah tundukkan angin bertiup kemana Nabi Sulaiman perintahkan, maka akan bertiup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakafikum, kerajaan yang tercatat dalam sejarah dunia tidak ada yang menandinginya. Barakafikum, barakafikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat, dalam surat An-Nur ayat ke-55. Dan Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh, La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Yakni sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, yakni orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. La yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amna. Dan tidak hanya itu, barakahikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada mereka, orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama mereka. Agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Dan Allah mengganti keadaan yang sebelumnya penuh dengan rasa takut, penuh dengan ancaman teror, diganti dengan keamanan. Ini janji Allah. Dengan syarat ya'budunani, kata Allah, kalian beribadah kepadaku. La yusyrikuna bi syai'a, tidak menyekutukanku sedikit pun. Ini syaratnya. Kalau Indonesia ini, barakafikum, ingin seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat ke-55, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Barakafikum, bukan dengan membentuk partai yang katanya, ya, itu adalah Islam. Barakafikum, hal semacam itu justru lebih menambah, ya, perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hendaknya mengikuti dakwah sebagaimana Nabi berdakwah. Tatkala barakafikum di awal-awal dakwah beliau melihat kaum kafir Quraisy, mereka berpecah belah, bersuku-suku, terombang-ambing. Dakwah tauhid itulah yang bisa menyatukan umat. Dikarenakan dengan dakwah tauhid mereka akan beribadah kepada Allah dengan esa, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyampuri dengan kesyirikan. Kalau mereka sudah minal muwahhidin, termasuk orang-orang yang bertauhid, niscaya hati-hati mereka ini, barakafikum, tertuju kepada al-haq. Kalau semuanya sudah tertuju kepada al-haq, akan meninggalkan kebatilan. Barakafikum, maka mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka barakafikum, tidak perlu kita melihat, ya, orang lain. Kita memulai dari diri kita. Hendaknya kita beriman dan beramal soleh. Dan dikatakan beriman adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani apa saja yang Allah dan Rasulnya berikan. Kemudian beramal soleh adalah barakafikum, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun barakafikum, kebanyakan manusia yang ada tidak demikian. Mereka menuntut keadilan dalam keadaan mereka sendiri tidak mengaca. Mengapa barakafikum di negerinya banyak terjadi kezaliman, perpecahan? Hendaknya mereka mengaca terlebih dahulu tentang dirinya. Barakafikum. Kalaulah mereka adalah orang yang menjadi pemimpin, belum tentu mereka seperti ini. Barakafikum, bisa menegakkan keadilan, belum tentu. Kecuali Allah beri hidayah kepada. Dan pada ayat ini barakafikum, di antara janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kekuasaan. Berkuasa di muka bumi. Sebagaimana umat-umat sebelumnya menguasai negeri. Dan Allah tidak diam sampai di situ saja. Memberi kekuasaan, agamanya kokoh. Ada fitnah, ada syubhat, kerancuan dalam beragama, dia tetap kokoh. Ketika kebanyakan orang mengatakan hitam, dia tetap yakin itu adalah putih. Kebenaran barakah hukum, yakni yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan orang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta beramal soleh, Allah berikan janji keadaan negeri mereka Allah ubah, yang penuh dengan teror, penuh dengan ancaman, penuh dengan kekacauan, akan Allah ubah. Wala yubaddilannahum min ba'dihim khaufihim anna. Dan Allah akan ubah setelah mereka mengalami ketakutan, berubah menjadi keamanan. Barakallahu fikum. Walhamdulillah kita mensyukuri apa yang ada di negeri ini. Barakallahu fikum. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi yang namanya kekacauan. Apalagi barakallahu fikum, saat-saat ini banyak perkara-perkara atau kelompok-kelompok yang kita waspadai. Komunis, Syiah, liberal, kelompok radikal, barakallahu fikum. Mereka semua adalah kelompok-kelompok yang mengajak kaumnya, mengajak kaum muslimin. Kata Nabi, ke pintu-pintu neraka jahanam. Barakallahu fikum. Yang komunisnya, sisi yang paling bahaya barakallahu fikum itu tidak hanya semata-mata menghalalkan darah selain komunis, tapi apa? Mengajak kaum muslimin agar tidak percaya yang namanya Rob Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan apabila mereka menginginkan keamanan, kokoh agamanya, bisa berkuasa di muka bumi, Allah mempersyaratkan ada dua syarat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-55, ya'budunani. Syarat yang pertama, kalian beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna bi syai'a. Yang kedua, tidak berbuat syirik. Beribadah harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua, tidak mencampuri dengan kesyirikan barakallahu fikum. Kalau terjadi di sebuah negeri yang namanya kekacauan, kedzaliman di mana-mana, bahkan sebuah badan yang bertugas untuk menegakkan keadilan pun ternyata berbuat zalim, maka rakyat harus mengaca dirinya sendiri. Sudah benarkah dia itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah jauhkah dia dari yang namanya kesyirikan? Yang namanya kesyirikan barakallahu fikum di Indonesia ini sudah sangat banyak. Barakallahu fikum. Baik syirik dalam hal ketaatan, syirik dalam hal mahabbah, syirik dalam hal i'rad, syirik dalam hal niat. Barakallahu fikum. Juga termasuk kesyirikan adalah hubbud dunya wa tarkul ibadah. Dia sangat cinta dengan dunia, tidak mau tahu dengan ibadahnya, itu syirik. Berbuat syirik, syirkun niyah. Jadi yang namanya syirik itu tidak hanya barakallahu fikum menyembah patung seperti orang Konghucu, orang Kelenteng. Tidak hanya itu. Orang yang mengaku Islam pun barakallahu fikum bisa terjatuh dalam kesyirikan. Wasyirkul anwa, dan syirik itu bermacam-macam. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya orang yang sudah bersyahadat bisa murtad. Barakafikum. Yang murtadnya itu menurut Allah Subhanahu wa taala masih pakai peci, masih pakai sarung. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu keadaan mereka. Dan kita tidak bisa barakafikum secara ta'yin satu persatu mengatakan engkau adalah orang kafir. Barakafikum, tidak bisa. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yansurunallahu man yansuruh, dan sungguh Allah akan menolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, yakni menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Barakallahu. Surat Al-Hajj, Surat Al-Hajj ayat ke-40 dan 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yakni orang-orang yang apabila diberi kekuasaan kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang yang aqamus shalah, mengerjakan sholat, wa atuz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan mereka barakafikum memerintahkan yang ma'ruf, wa nahwa anil mungkar, dan mencegah dari kemungkaran. Dan bagi Allah lah kesudahan dari segala perkara. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada surat Al-Hajj ayat ke-40 dan 41 ini Allah Subhanahu wa taala memberi janji, Allah akan memberi pertolongan pada orang yang menolong agamanya. Menolong agamanya pertama barakakum bi ta'limihi, dengan mempelajari agama itu sendiri. Mempelajari barakakum syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala berawal dari akidahnya, tauhidnya. Belajar akidah, apa itu tauhid, apa itu akidah, pembagiannya apa saja, dalil-dalilnya bagaimana. Kemudian syirik lawan dari tauhid dipelajari, apa saja macam-macam dari kesyirikan. Barakallahu. Kemudian mengetahui mana saja yang namanya sunnah, bimbingan Nabi. Sunnah ada yang wajib, ada yang mandub. Sunnah itu sendiri menurut bahasa ahli fikih. Barakafikum. Dan mana juga perkara-perkara yang dilarang, dari yang paling ringan yang makruh, yang dibenci oleh Allah. Mana yang haram dipelajari. Kemudian mempelajari ilmu alat. Ilmu alat, apa itu ilmu alat? Ilmu alat barakah fikum adalah ilmu yang menghantarkan seseorang untuk bisa memahami agamanya. Karena Al-Quran ini datang turun dari Allah Subhanahu wa taala bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Maka hendaknya kita belajar bahasa Arab. Kata sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu bil muru'ah. Pelajarilah bahasa Arab, karena dengan mempelajari bahasa Arab akan mendatangkan kewibawaan. Barakallahu fikum. Kemudian dengan mempelajari bahasa Arab, mempelajari cara membaca Al-Qur'an, tajwidnya, makharijul hurufnya, makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat hurufnya, barakafikum, panjang pendeknya, semua dipelajari. Barakafikum, maka dia mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya, memahami. Barakafikum. Kemudian mempelajari hadis dengan syarahnya, penjelasan para ulama. Barakafikum, maka seperti ini merupakan bentuk menolong agama Allah. Termasuk menolong agama Allah adalah mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Barakallahu. Termasuk mendakwahkan ini barakallahu, dia membantah kelompok-kelompok yang ternyata bisa merusak barakallahu agama kaum muslimin, dibantah. Baik yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Barakallahu, dibantah semuanya. Dan ini merupakan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada surat Al-Hajj ayat yang ke-40 dan 41 ini, Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Orang yang Allah tolong, dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama berkafikum aqamus shalah. Dia menegakkan salat. Menegakkan salat. Yang kedua wa'atuz zakah. Dia menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dia memerintahkan manusia pada perkara yang ma'ruf dan mencegah, melarang manusia dari perkara yang mungkar. Barakallahu. Di antara bentuk memerintahkan manusia pada perkara yang ma'ruf, memerintahkan mereka agar as-sam'u wa ta'ah liwulati umurihim, memerintahkan mereka agar mendengar dan taat kepada penguasa mereka. Barakallahu'alaikum. Dan perlu kita ketahui dan perlu kita camkan baik-baik bahwasanya keadilan seorang pemimpin itu bukan menjadi syarat dia itu sah menjadi seorang pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Selama dia muslim, walaupun dia zalim, barakallahu fikum, maka dia diakui dalam Islam sebagai pemimpin kaum muslimin. Memang ada sebagian kelompok barakallahu fikum yang dia meyakini yang namanya seorang pemimpin itu harus adil. Kalau dia zalim tidak berhak menjadi seorang pemimpin. Maka dalam Islam tidak ada seperti ini. Dalam Islam diakui yang adil, yang zalim, yang muti, yang taat, yang fajir tidak taat, diakui selama dia muslim. Barakallahu. Maka kalau ada pemimpin yang zalim memerintahkan perkara yang ma'ruf, tetap kita taat. Tetap ditaati. Barakallahu. Tetap ditaati. Seperti yang pernah kita contohkan, barakallahu. Pemerintah kita memberi aturan terkait dengan rambu-rambu lalu lintas, kita taati. Dan di situ ada sisi kebaikan. Kalaulah tidak ada, wallahu ta'ala bisawab, lampu merah, ya, mungkin manusia, barakallahu'alaikum, banyak terjadi kecelakaan di situ. Tidak mau mengalah, barakallahu'alaikum, ya, karena hanya mengikuti egonya masing-masing. Kemudian qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Walamma ahdatsatil ummatul islamiyah ma ahdatsat, dan tatkala terjadilah apa yang terjadi pada umat Islam, wa farraqu dinahum, dan mereka memecah belah agama mereka, watamarradu ala immatihim, dan mereka bertindak semena-mena terhadap penguasa-penguasa mereka, wa kharaju alaihim, dan mereka melakukan kudeta pelengseran terhadap penguasa mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, nuzi'atil mahabah, min qulubi a'da'ihim. Maka efek dari ini adalah akan dicabut kewibawaan pada kaum muslimin, akan dicabut rasa segan pada hati musuh-musuh mereka. Barakah fikum, hukum asal orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka ini sangat menghormati, sangat segan kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Akan tapi dikarenakan mereka, barakah fikum, melakukan perselisihan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, di antaranya terkait dengan penguasanya, dia bertindak semena-mena, menghujat di hadapan penguasanya secara terang-terangan, barakallahu fikum, kemudian melakukan kudeta dan mereka sendiri berkelompok-kelompok, maka barakallahu fikum, musuh-musuh yang ada itu akan dicabut rasa segannya, rasa takutnya kepada kaum muslimin, dicabut. Kalau sudah dicabut, maka kaum muslimin tidak dianggap sebagai orang yang ditakuti oleh mereka. Dan ini terjadi di Indonesia, terjadi. Terjadi di Indonesia, terjadi. Di antaranya apa? Itu Ahok. Kenapa dia masih bisa menjadi penguasa? Barakallahu. Wa tanaza'u, dan mereka berselisih. Fafasalu wa dhahabat rihuhum, sehingga menyebabkan mereka berkefikum centang perenang dan hilang kekuatan mereka. Wa tada'at alaihimul umam, dan umat-umat yang ada dari kalangan orang-orang kafir siap menyantap mereka kaum muslimin. Wa saru husaan ka gusa'is sa'il, dan mereka ini kaum muslimin kalau sudah seperti itu keadaannya, mereka itu bagaikan buih, seperti buih di lautan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, yang disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah dalam sahih Sunan Abi Dawud, dari sahabat yang mulia Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, yushikul umam, sudah tiba saatnya, sudah dekat saatnya, anta tada'a alaikum kama tada'al akalah, umat-umat yang ada dari kalangan orang kafir siap menyantap kalian sebagaimana umat tadi, orang tadi siap menyantap makanannya, ila qas'atiha, yang ada di piringnya, nampannya, di hadapannya, siap dimakan. Kalau ada piring, barakah fikum, orang lapar, tidak makan, tidak ada yang menghalangi untuk menyantap, karena masing-masing punya selera, maka dia makan sesukanya, yang ini dulu, lauknya dulu, atau nasinya dulu, yang paling dekat dulu atau yang paling jauh. Barakah fikum. Faqala qa'il, maka ada orang yang bertanya, wa min qillatin nahnu yawma idzin, wahai Nabi, apakah ketika itu jumlah kami ini sedikit dari kalangan kaum muslimin? Qala, maka Nabi menjawab, bal antum katsir, tidak, bahkan kalian itu banyak, mayoritas, walakinnahum gusaan ka gusa'is sa'il, akan tetapi kalian itu bagaikan buih, buih-buih yang di lautan. Wala yunji'annallahu min suduri aduwikum, dan sungguh Allah telah mencabut dari hati-hati musuh kalian al-mahabah, rasa takut, rasa segan. Minkum, terhadap kalian. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Dan ini yang paling penting, ikhwan fillah, barakallahu fikum. Ketika seperti itu keadaannya, musuh-musuh yang ada, barakah fikum, rasa segan mereka, rasa takut mereka kepada kaum muslimin itu dicabut oleh Allah. Akhirnya berani dengan kaum muslimin. Dan sebaliknya, wala yakdhimanna fi qulubikumul wahn. Allah akan berikan pada hati-hati kalian wahai kaum muslimin penyakit wahan. Faqala qa'il, maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu wahai Rasulullah, apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka Nabi menjawab, hubbud dunya, wahan adalah cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan dia takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Kalau ada orang cinta dunia, pasti takut mati. Kalau ada orang takut mati, sebabnya adalah cinta dunia. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan, barakallahu fikum. Tidak bisa dipisahkan. Hubbud dunia. Mereka cinta dunia karena sudah meninggalkan agamanya, sedikit demi sedikit. Kalau sudah agamanya ditinggalkan, maka yang bersemayam di hatinya adalah dunia. Kalau dunia sudah dia senangi, agama tidak lagi dipedulikan, barakahikum, maka dia takut mati. Ketika Islam menyerukan untuk membela agamanya, dia takut. Barakahikum, minimalnya, ya, dia tidak mau, barakahikum, tidak ada terbetik dalam hatinya untuk membela agama Islam. Maka ini penyakit wahan. Dan apakah penyakit wahan ini ada? Barakallahu fikum, penyakit wahan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan penyakit wahan ini, barakallahu fikum, itu ada pada tokoh-tokoh penyesat umat. Barakallahu fikum, tidaklah tokoh-tokoh penyesat umat mereka itu sesat, melainkan karena dia hubbud dunya, cinta dunia. Dan dunia, barakallahu fikum, yang mereka cinta itu anwa, banyak macamnya. Dari sisi jah, jahun, kedudukan, sana, pujian, amwal, harta, nisa, wanita, banyak macamnya, barakallahu fikum, yang mereka inginkan. Maka dengan itu, hubbud dunya wa karahiyatul maut merupakan penyakit wahan. Yang ini, barakallahu fikum, merupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ingatkan kepada kaum muslimin. Bahwasanya akan ada umat-umat yang mereka dari kalangan orang-orang kafir yang siap menghancurkan kaum muslimin. Mereka tidak sedikit, justru mereka banyak. Banyaknya mereka itu tidak kokoh di atas agamanya. Banyaknya mereka itu bagikan buih di lautan. Mungkin yang pernah lihat buih di lautan, terkena berkofikum yang namanya gelombang ombak sana kemari. Yang awalnya banyak menjadi sedikit, sedikit, sedikit. Seperti itu berkofikum. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini adalah negeri yang aman, tenteram, sejahtera. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada penguasa kita, pemerintah kita, dan juga rakyatnya agar mereka taat, mendengar dan taat kepada penguasanya, kembali kepada agamanya, berpegang teguh di atas agamanya, dan bersatu, merapatkan barisan di antara kaum muslimin yang ada. Barakallahu fikum. Yang namanya merapatkan barisan, bersatu, itu bukan berarti, barakallahu fikum, membiarkan masing-masing orang ini berada di atas prinsipnya, yang penting bersatu. Tidak. Karena kalau seperti itu adalah prinsipnya ikhwanul muslimin, kita bersatu pada apa yang kita sepakati, dan kita saling toleran pada apa yang kita tidak sepakati. Kita saling menghormati pada perkara yang kita berselisih. Barakah fikum. Maka Syiah kumpul dengan Khawarij, pemberontak kumpul dengan Sufinya, kumpul dengan kelompok ini, kelompok itu, jadi satu. Tujuannya satu katanya. Barakah fikum, untuk memerangi orang kafir. Maka seperti ini tidak akan didapat. Harus satu pemahaman. Kembali kepada pemahaman salafun as-soleh, pendahulu kita yang soleh, min ashabi Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari kalangan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, wa tabi'in, murid-murid dari para sahabat, wa ba'id tabi'in, dan murid dari muridnya para sahabat. Kata Nabi barakallahu fikum, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang ada pada generasiku, yakni para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka, yakni para tabi'in, muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka, murid dari muridnya para sahabat. Merekalah salaf kita, pendahulu kita. Barang siapa yang berkafikum kembali kepada mereka, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa yang kembali kepada mereka, mereka adalah kelompok yang selamat. Barakahikum. Kemudian disebutkan, wasara hadzal aslu la yurafu inda aktsari man yad'il ilma wal ghirah ala dinillah. Dan akhirnya prinsip yang agung ini, yakni prinsip mendengar dan taat kepada penguasanya, menjadi perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku dirinya itu berilmu. Karena barakallahu fikum, banyak dai yang menyerukan agar berlepas diri dari berbaiat kepada penguasanya. Penguasa kita ini, kata mereka barakallahu fikum, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Maka kita harus lari dari negeri ini, hijrah. Akhirnya hijrahnya ke kelompok mereka sendiri yang menghalalkan kaum muslimin. Dan apakah membunuh kaum muslimin ini berhukum dengan hukum Allah? Apakah membunuh kaum muslimin yang tidak diperbolehkan dengan tanpa hak itu berhukum dengan hukum Allah? Jawabannya tidak. Mereka sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu bagaimana dia harus berbaiat dengan orang yang mereka sendiri salah? Barakallahu. Wal ghirah ala dinillah. Dan prinsip ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang memiliki kecemburuan pada agama Allah. Barakallahu. Wa tarkil amal bihi. Dan sebaliknya dia menjauhi, meninggalkan beramal dengan prinsip ini. Wa ra'a kullu fardin min ahradir ra'iyah nafsahu amiran aw bimanjilatil amir al munabidhil amir. Ini yang terpenting. Dan ada terjadi pada masing-masing individu dari rakyat yang ada, dia memandang dirinya itulah yang layak sebagai amir penguasa, atau setingkat dengan penguasa, yang semena-mena terhadap penguasa dia sendiri. Barakallahu fikum, dia membawa masanya, kemudian barakallahu fikum berorasi di hadapan khalayak ramai, menyebutkan si fulan zalim, tidak layak lagi menjadi penguasa. Barakallahu fikum. Seakan-akan dia adalah penguasa. Barakallahu fikum, dan mengangkat dirinya sebagai penguasa. Fal wajib alaina jami'an ru'atan wa ra'iyatan an naquma bima aujaballahu alaina minat tahabbi wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wal ijtima' 'alal masalih. maka wajib bagi kita semuanya, baik penguasanya maupun rakyatnya, untuk menegakkan apa yang Allah wajibkan kepada kita, berupa saling mencintai sesama kaum muslimin, saling ta'awun bahu-membahu di atas kebaikan dan takwa, dan bersatu di atas masalih, perbaikan-perbaikan yang ada. Linakuna minal faizin, agar kita menjadi orang yang beruntung. Wa alaina an najtami'a 'alal haqqi wa nata'awuna 'alaihi. Dan wajib bagi kita untuk bersatu di atas agamanya dan saling tolong-menolong di atas agamanya, di atas al-haq. Rakyat bahu-membahu dengan pemerintahnya. Kalau salah dinasehati. Tidak sampai, ya sudah. Barakallahu. Demikian pula penguasanya, pemerintahnya, bahu membahu barakahikum untuk mengarahkan rakyatnya. Barakahikum. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, tugas penguasa adalah selain mengayomi rakyatnya, penguasa adalah barakahikum memberikan bimbingan agama dengan menerjunkan ulama-ulama dari kalangan kaum muslimin membimbing mereka. Barakallahu. Wa an nukhlisu fi jami'i amalina, dan wajib bagi kita untuk mengikhlaskan seluruh amalan-amalan kita. Wa an nas'a al hadaf wahid wa islahu hadhihi al umma islahan diniyan wa dunyawiyan bi qadri ma yumkin, dan hendaknya kita berusaha untuk mencapai satu tujuan, yaitu memperbaiki umat ini dari sisi dunia dan agamanya. Dunianya berkahikum, bagaimana caranya agar tidak ditipu oleh pihak-pihak asing dari kalangan orang-orang kafir? Bagaimana caranya agar tidak adanya kezaliman padanya? Dan yang terpenting adalah dalam perkara agama, perbaikan dalam perkara agama. Wala yumkina dzalika hatta tatafaqqa kalimatuna wa natrukal munaja'at bainana wal mu'aradat allati la tahaqqaq hadafan. Dan hal itu tidak mungkin didapat kecuali dengan adanya penyatuan satu kalimat kita, adanya satu kalimat pada diri kita, yakni yang mencocoki Allah dan Rasulnya. Dan kita meninggalkan munazaat, perselisihan-perselisihan yang ada antara kita. Barakallahu fikum, di antara bentuk menjauhi perselisihan adalah kembali kepada agama Islam. Wa'tasimu bi'abdillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah. Jangan kalian bercerai-berai. Wal mu'aradat, dan juga menjauhi yang namanya pertentangan, yang hal itu tidak bisa mencapai tujuan. Bal rubama tahudu maqsudan wa ta'dumu mawjudan. Bahkan terkadang ketika tujuan tidak tercapai, maka terluputkan bagi kita maksud, barakallahu fikum, dan wujudnya pun tidak ada. Barakatuhum, dikarenakan banyaknya perselisihan. Kemudian yang terakhir, innal kalimatu idza tafarraqat, sesungguhnya kalimat kaum muslimin apabila mereka sendiri bercerai-berai, tidak satu kata, Warra'iyah idza tamarradat, dan apabila rakyat sudah mulai semena-mena, dakhalatil ahwa wadda'in, maka yang namanya hawa nafsu serta rasa dengki itu akan masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Wasara kullu wahidin yas'a litanfidhi kalimatihi wa in tabayyana annal haqqa wal adla fi khilafiha, dan akhirnya masing-masing orang berusaha untuk melancarkan, menyebutkan, menyampaikan kalimatnya walaupun kebenaran dan keadilan itu jelas-jelas menyelisihinya. Wa kharajna an tawjihatillahi ta'ala haitsu yaqul, dan kami akan menyebutkan, barakakum, yakni para ulama, bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan orang yang berserah diri, beragama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan tali agama Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah yang dulu Allah berikan kepada kalian tatkala kalian ini bermusuh-musuhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kalian lembut, sehingga kalian menjadi orang yang mendapatkan nikmat Allah bersaudara di kalangan kalian. Wa kuntum ala syafa hufrah, dan ingatlah dulu kalian berada di tepi jurang api neraka, minan nar, fa anqadakum minha, lalu Allah selamatkan kalian darinya dengan memeluk agama Islam. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dulu di saat sebelum Nabi diutus, suku Aus dan suku Khazraj, dua suku besar di kalangan penduduk Madinah barakallahu fikum, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang Ansar yang menolong nabinya barakallahu fikum, mereka itu berperang ya selama kurang lebih 3 abad lebih. Pasukan Romawi, pasukan Persia, orang-orang Yahudi membujuk agar mereka barakallahu fikum akur, walaupun di balik itu mereka memiliki kepentingan tersendiri. Tidak ada yang bisa menyatukan mereka melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus nabinya, Nabi Muhammad bin Abdillah alaihi salatu wassalam, dengan mendakwahkan tauhid awalan pertama kali. Di tengah-tengah dakwahnya juga tauhid, di akhir-akhir dakwah beliau adalah tauhid. Jadi dakwah tauhid adalah dakwah inti dalam Islam. Dengan itulah fa'allafa baina qulubikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kalian. Padahal dulunya kalian ini berada di tepi jurang neraka, saling bermusuhan sampai keturunan anak cucunya barakallahu fikum berperang, tidak ada keamanan sedikit pun tatkala itu. Barakalikum. Akhirnya mereka menjadi orang yang bersaudara. Kenapa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya memerintahkan kita agar kita taat kepada penguasa kita. Pada perkara yang ma'ruf, perkara yang mungkar tidak kita taat. Wa idza arafta, apabila engkau mengetahui, kullu wahidin, masing-masing orang, malahu wa ma alaihi, apa yang layak baginya dan apa yang menjadi kewajiban baginya. Waqama bihi ala fawqil hikmah, dan mereka menegakkan barakafikum di atas atau sesuai dengan hikmah. Fa innal umural ammah wal khas, maka perkara-perkara yang umum dan yang khusus, tasiru ala ahsani nidham wa akmalihi, maka akan berjalan dengan sangat teratur dan sangat sempurna. Kalau mereka barakafikum menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ikhwan fil din wa akhwati fillah, barakafikum, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merupakan teguran bagi kita, pelajaran bagi kita. Barakafikum, hendaknya apabila kita menginginkan negeri kita aman, dikuasai oleh penguasa yang baik, yang adil, maka hendaknya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah dengan ikhlas, dan contohnya mencontoh Nabi dalam beribadah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Hal min soal, ada pertanyaan? Bolehkah kita berteman baik dengan orang-orang hizbi? Perlu diketahui yang namanya hizbi itu adalah seseorang yang tidak, barakafikum, berjalan di atas prinsip-prinsip yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak berjalan di atas prinsip Ahlus Sunnah. Dan dikatakan hizbi karena dia itu orangnya vokal. Ya. Beda awam, orang awam biasa yang tidak mengerti, barakafikum, dengan orang yang hizbi, yang membela kelompoknya yang menyimpang, yang mengajak pada orang-orang agar ikut kelompoknya yang menyimpang. Maka seperti ini, barakafikum, berteman dengan mereka tidak boleh, akan tetapi sekedar muamalah dengan mereka selama tidak membahayakan agamanya, maka tidak mengapa. Jadi ada rincian. Berteman dengan mereka, barakafikum, kalau mereka adalah bukan tokohnya, maka ada rincian. Kalau dengan tokohnya jelas tidak boleh. Baik dalam hal muamalah, barakafikum, karena itu terkadang akan menipu kita. Seakan-akan dia adalah orang yang jujur, yang membagus-baguskan barakafikum penampilannya, padahal menipu. Menipu. Adapun orang-orang yang bukan tokoh-tokohnya, yang hizbi, barakafikum, maka berteman, menjadikan teman setia itu tidak boleh. Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, barakafikum, ya, akan seperti dengan siapa dia itu berteman. Oleh karena itu kita tidak mendapati burung merpati melainkan berteman dengan burung merpati. Tidak ada burung merpati dengan burung elang dimakan. Burung pipit dengan burung pipit. Ketika burung pipit di sawah bertemu dengan bangau, tidak kemudian menjadi teman, barakafikum, karena sejenis. Maka agar upaya kita selamat agama kita, barakafikum, maka kita tidak berteman dengan hizbi. Tapi sekedar dia itu, barakafikum, bermuamalah dengan kita, membeli, barakafikum, maka tidak mengapa. Tapi kalau menjadi teman dalam kerja, ya, barakafikum, kalau tidak perkara yang mendesak, maka kita, barakafikum, sebaiknya menjauhi, barakafikum, ya. Namun dalam hal ini kita tetap ya, sesuai dengan keadaan mereka. Ketika ketemu, ucapkan salam, barakallahu fikum. Ya, jadi dirinci. Faham insya Allah ya. Nah, insya Allah.